Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allahu Jalla wa Az yang telah mewajibkan kita semuanya untuk menghadiri majelis zikir di tempat yang mulia ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, ada sebuah permasalahan yang marilah bersama-sama kita renungkan dan kita pelajari, yaitu salah satu sebab kebahagiaan, salah satu sebab keselamatan seorang muslim atau seorang manusia di dalam dia mengarungi kehidupan di dunia ini. Sebab yang saya maksud adalah tawakkal ala Allah, bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui ma'asyiral muslimin, bahwasanya kita semuanya adalah makhluk yang sangat lemah, lemah dalam segala hal, lemah dalam akal kita, lemah dalam badan kita, lemah dalam segala hal. Sementara kita mengerti dan tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini, yang di tangannya lah segala kebaikan. Setiap hari, setiap saat kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita membaca ayat ini, lalu apa yang kita yakini dari apa yang kita baca? Tentu seorang muslim ketika membaca ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang di tangannya segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sebuah upaya, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, maka ketahuilah itu hanyalah sebab-sebab yang kita lakukan. Namun keputusan dan hasil di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan sesuatu itu terjadi dan Allah tidak memudahkannya, tidak mungkin apa yang kita cita-citakan terwujud. Seorang berusaha mencari istri yang subur, seorang berusaha mencari istri yang sehat dengan harapan dia memiliki anak yang banyak atau anak dan keturunan. Namun subhanallah, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun dinanti, kehadiran sang anak tidak juga datang. Karena segala sesuatu itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha datang ke satu dokter, dokter yang lain, memeriksakan kesuburan dirinya dan kesuburan istrinya. Semuanya sehat, semuanya subur. Namun sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, segala sesuatu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menyandarkan sekali-kali kepada akal kita, menyandarkan kepada ilmu kita, menyandarkan kepada kemampuan kita. Seperti apa yang diucapkan oleh Qarun. Siapa tidak mengenal Qarun, orang yang disebutkan dalam Al-Quran, salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. seorang yang mendapatkan kekayaan, seorang yang mendapatkan keluasan rizki, ketika dia ditanya, dari mana rizki engkau dapat? Maka dia mengatakan, sesungguhnya rizki yang aku dapat adalah karena ilmu yang ada pada diri saya. Na'udzubillah min dzalik. Menyandarkan kekayaan, menyandarkan keberhasilan kepada akalnya, kepada kekuatannya, menunjukkan dia tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tawakal kepada Allah hakikatnya adalah amalan hati. Tawakal adalah amalan hati. Maknanya kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Rabbul Alamin. Iya. Segala urusan kita, baik urusan agama kita, urusan dunia kita, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita menempuh sebab, iya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menempuh sebab, sebab-sebab yang halal kita tempuh. Namun segala sesuatu itu kita terserahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyerahkan kepada sebab, jangan menyerahkan dan menyandarkan kepada akal, jangan menyandarkan kepada kekuatan diri kita. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan sekian banyak kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya tawakal adalah salah satu sifat dari hamba-hamba Allah yang sempurna imannya. Bisa kita baca di dalam surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Di antara sifat-sifat mereka, Allah mengatakan, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan hanya kepada Allah, Rabb mereka sajalah, mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, itulah sifat orang-orang yang beriman. Senantiasa bertawakal kepada Allah, menyandarkan, menyerahkan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan diperoleh di dunia dan di akhirat nanti? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. Iya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Iya. Dengan syarat dia bertawakal kepada Allah. Dia menempuh sebab dan dia serahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan kecukupan. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan memberikan kecukupan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jika Anda ditanya, siapakah orang yang paling bertawakal kepada Allah? Sekali lagi, jika Anda ditanya, siapakah orang yang paling bertawakal kepada Allah? Maka jawabannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para nabi dan para rasul. Mereka adalah sayyidul mutawakkilin. Mereka adalah pemimpin orang-orang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita saksikan ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah kaumnya. Kemudian kaumnya tidak mau beriman, bahkan bapaknya, bapak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Azar, tidak mau beriman. Sampai akhirnya kaumnya bersepakat untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya dan mereka menyalakan api sebesar-besarnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mampu untuk mendekat api yang demikian besar. Mereka pun melempar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dari tempat yang jauh, dilemparkan untuk masuk ke dalam api. Ketika Nabi Ibrahim berada di udara, hampir masuk ke dalam api, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Beliau mengucapkan kalimat, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang akan berikan kecukupan kepadaku, dan dialah sebaik-baik tempat untuk kita bertawakal kepadanya. Apakah ketawakalan itu memberikan hasil kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Jawabannya iya. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam masuk ke dalam tengah-tengah api, subhanallah, api yang demikian panas, Allah jadikan dingin dan menjadikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kuni bardan wassalaman. Jadilah engkau wahai api, dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika seorang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau dan para sahabat mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy, bahwasanya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan yang demikian banyak pasukan yang demikian besar, lebih besar daripada pasukan ketika mereka menyerang pada hari Uhud. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diucapkan oleh kaum mukminin ketika mendengar ancaman orang-orang Quraisy? Seperti disebutkan dalam surat Ali Imran, Nabi kita Muhammad SAW dan para mukminin hanya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dan kecukupan. Pada khutbah yang pertama ini, saya akan menyebutkan kisah sebagai penutup khutbah yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita semuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah tugas yang sangat berat kepada seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat ini ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin sekitar 300 pasukan untuk berjihad fi sabilillah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak bisa memberikan bekal yang banyak kepada pasukan. Karena kaum muslimin sedang tertimpa masa paseklik yang demikian berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan kurma kepada mereka secukupnya. Namun mereka tetap melaksanakan perintah Allah, menempuh sebab, dan mereka senantiasa bertawakal dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Saya mendapatkan tugas dari Rasul, saya akan laksanakan. Saya mendapatkan perintah dari Allah, saya laksanakan dengan mengharapkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berjalan melaksanakan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai saat perbekalan mereka menipis sehingga tidak tersisa pada masing-masing pasukan kecuali sebutir kurma. Ketika mereka lapar, mereka masukkan ke dalam mulut mereka untuk merasakan rasa manis pada kurma tadi. Namun kemudian setelah itu mereka lepas kembali dan mereka masukkan ke dalam kantong mereka. Ketika mereka lapar, mereka ambil kembali, mereka masukkan ke dalam mulut mereka. Demikian keadaan para sahabat ketika melaksanakan tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Kisah yang sahih ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian kita lanjutkan kisah. Ketika mereka berjalan di tengah laut atau berjalan di pinggir laut, di pesisir laut, dari kejauhan mereka melihat seperti sebuah bukit. Ada sebuah bukit tampak dari kejauhan. Maka mereka pun mendekati bukit tersebut. Ternyata bukan bukit, namun ikan yang terjampar. Ikan raksasa yang terjampar, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat sebagai rizki bagi mereka. Fa subhanallah, maha suci Allah. Ketika mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rizki yang demikian banyak. Disebutkan dalam hadis, selama satu bulan mereka menikmati daging tersebut. Padahal kita tahu berapa banyak pasukan yang bersama dengan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, 300 pasukan. Selama satu bulan mereka memakan dari daging tersebut. Saking besarnya ikan tadi, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah bahwasanya lubang mata ikan tadi bisa diduduki oleh 12 orang para sahabat. Lubang mata dari ikan tersebut bisa diduduki oleh 12 orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Mereka pun mendapatkan rizki yang demikian banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sempat membawa sebagian daging untuk dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berupaya mewujudkan tawakal ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melakukan usaha-usaha yang bermanfaat. Kita bekerja, kita belajar, kita mencari rezeki yang halal, namun jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada sebab yang kita lakukan. Jangan menyandarkan kepada kekuatan yang kita miliki, namun kita sandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat-saat sempit, di saat-saat kita genting, perbanyaklah kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal, kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang akan memberikan kecukupan dan kebaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengingat diri kita adalah orang-orang yang lemah, diri kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, diri kita adalah orang-orang yang fakir, dan hanya kepada Allah sajalah kita beribadah. Hanya kepada Allah lah kita berdoa. Hanya kepada Allah sajalah kita bertawakal. Hanya kepada Allah sajalah kita menyerahkan segala urusan kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb. fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, saya akan mengingatkan kepada jamaah seluruhnya dan terkhusus untuk diri saya pribadi sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa ketika kita keluar dari rumah kita. Dan saya yakin setiap saat, setiap waktu kita keluar dari rumah kita untuk melakukan aktivitas di setiap pagi atau mungkin malam hari, jangan lupa ketika kita keluar untuk membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dalam sebagian riwayat, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Ya, kita keluar rumah, jangan tergesa-gesa. Kita keluar rumah, jangan kita melupakan doa ini. Menyebut nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan menyebut nama Allah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini sederhana. Tidak susah untuk kita ucapkan. Ringan lisan kita untuk mengucapkan. Namun, di balik kalimat ini ada keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang keluar rumah membaca doa ini, bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah, maka dia akan mendapatkan 4 perkara. Yang pertama, dikatakan kepada orang ini, hudita, engkau mendapatkan hidayah. Kemudian kufita, engkau mendapatkan kecukupan. Wukita, engkau mendapatkan perlindungan. Kemudian yang keempat, watanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menyingkir darinya. Subhanallah, 4 keutamaan ini didapatkan bagi orang yang mengucapkan doa ini dengan penuh keikhlasan dan harapan kepada Allah. Iya, akan mendapatkan hidayah, hudita, hidayah. Kemudian mendapatkan kecukupan, kecukupan yang dimaksud dunia dan akhirat. Kemudian akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menyingkir darinya. Dan mungkin Allah taala alam bisawab, banyak sekali kejelekan terjadi pada manusia di tengah jalan mereka, di tengah pekerjaan mereka, di tempat mereka mengambil ilmu dan seterusnya. Mungkin di antara sebabnya adalah mereka lupa dan meninggalkan doa ini, mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini dan juga mengingatkan kepada anak kita, kepada istri kita, keluarga kita yang setiap hari dia akan keluar dari rumah, diingatkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, membaca doa ini, dan ini adalah sebab kebaikan bagi diri kita, bagi masyarakat kita, dan bagi bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa al-ghina. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.